Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah memilihkan jalan kepada para hambanya sesuai yang dia kehendaki. Maka ada yang dimudahkan untuk menempuh jalan kebenaran, dan sebaliknya ada yang dimudahkan untuk menempuh jalan keburukan. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mencintai ilmu, yang semoga ini merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kepada jalan kebaikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan di antara ilmu yang perlu kita pahami adalah prinsip yang pernah dinyatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bergelar sebagai sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau digelari sebagai sahibu sirri, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang mengetahui siapa saja daftar orang munafik di Madinah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yang tahu siapa orang munafik hanya dua orang. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Hudzaifah ibnul Yaman. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Allah jadikan hanya satu-satunya Hudzaifah yang mengetahui siapa saja orang munafik di Madinah. Makanya beliau digelari sebagai sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat yang anti mainstream. Beliau memiliki prinsip suka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang sifatnya berbahaya. Sementara umumnya sahabat, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang sifatnya menguntungkan, menghasilkan pahala. Hudzaifah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Banyak orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang mereka tanyakan, "Ya Rasulullah, amal yang paling afdal seperti apa? Ya Rasulullah, sunnah yang seperti ini bagaimana? Ya Rasulullah, amal yang menghasilkan pahala yang besar yang bisa masukkan ke dalam surga seperti apa?" Itu kebanyakan pertanyaan para sahabat. Tapi Hudzaifah berbeda. "Wa sa'altuhu 'ani syarri." Namun aku lebih banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani, karena saya khawatir saya akan terjebak ke dalam keburukan tadi. Saya akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut sementara saya tidak sadar. Sehingga orang banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sunnah, tentang masalah adab, tentang masalah amal apa saja yang bisa mengangkat orang menuju surga. Namun Hudzaifah sebaliknya, beliau lebih banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keburukan. Kira-kira apa saja yang perlu saya waspadai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ini salah satu di antara metode belajar yang dimiliki oleh Hudzaifah ibnul Yaman, yang itu tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Dan ada sebagian dari para ulama yang mereka lebih banyak memberikan penjelasan kepada umat tentang berbagai macam hal yang buruk yang perlu diwaspadai oleh umat. Yang perlu diwaspadai oleh umat. Di antaranya adalah buku-buku yang ditulis oleh para ulama terkait masalah dosa-dosa besar. Seperti yang ditulis oleh Adz-Dzahabi, beliau mengumpulkan beberapa dosa besar yang beliau kutip atau beliau gabung dalam satu buku yang berjudul Al-Kaba'ir. Demikian pula yang pernah ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau membuat buku khusus judulnya Az-Zawajir, berisi ratusan dosa besar. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau membuat buku berjudul Masail Jahiliyah. Ini beberapa perhatian yang diberikan oleh para ulama terkait hal-hal buruk yang perlu diwaspadai oleh kaum muslimin, mengingat hal buruk ini pasti terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang menjadi kaidah umum dalam masyarakat kita di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, maka kondisinya semakin buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Sehingga keberadaan tersebarnya keburukan di tengah masyarakat itu realita yang tidak bisa dihindari. Bagian dari sunnatullah yang pasti akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebarnya kemaksiatan, merebaknya perbuatan zina, termasuk di antaranya adalah merebaknya manusia-manusia kredit, sehingga merebak transaksi riba di tengah masyarakat, itu bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia. Kita bisa pastikan bahwasanya ini bagian dari sunnatullah karena ini mendekati kiamat. Dan segala sesuatu yang menuju kiamat, semua tanda kiamat itu keburukan, kecuali beberapa hal yang di situ isinya kebaikan, seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam, atau munculnya Imam Mahdi, atau beberapa tanda kebaikan bagi kaum muslimin, misalnya mereka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya orang-orang kafir. Tapi secara umum tanda kiamat adalah keburukan. Sehingga semakin menuju di akhir zaman, maka kondisi masyarakat semakin buruk. Karena itulah jamaah di belakang Allah subhanahu wa ta'ala, merebaknya zina, merebaknya perbuatan riba, ini bagian dari sunnatullah. Bagian dari sunnatullah. Karena itu bagian dari tanda akhir zaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innahu sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia. Hampir semua orang makan riba. Man la ya'kuluha, orang yang tidak makan riba, asabat min bukharihi. Dia sudah berusaha menghindari riba, tapi dia tetap terkena bukharnya riba. Terkena bukhornya riba. Apa itu bukhor riba? Dijelaskan oleh perawi yang dimaksud dengan bukhor riba adalah ay asabat gubaruhu. Yang dimaksud bukhornya riba adalah dia terkena debunya riba. Sehingga sekalipun dia sudah berusaha untuk menjauhinya semaksimal mungkin, saking merebaknya riba itu di mana-mana, meskipun dia sudah berusaha, dia tetap terkena debunya. Kemudian jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, bedakan antara realita dengan usaha. Kalau kita mendapatkan kenyataan di masyarakat, bahasanya yang namanya kesesatan pasti tersebar, yang namanya penyimpangan di tengah umat Muhammad pasti terjadi, riba tersebar di mana-mana. Apakah ini boleh dijadikan sebagai dalil bahwa kita boleh masuk ke dalamnya karena ini bagian dari realita yang ada? Jawabannya, ini bukan dalil. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, beliau bercerita tentang perbedaan yang terjadi di tengah umatnya. Wa innahu sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sehingga umat Muhammad terpecah belah menjadi banyak firqah, itu realita zaman, realita kehidupan. Bisa enggak ini dihindari? Kita akan satukan kaum muslimin dan kita akan hindari setiap perpecahan. Tidak boleh ada perpecahan. Mungkin seperti itu? Mustahil. Karena ini bagian dari sunnatullah. Meskipun demikian, apakah berarti bahwasanya perpecahan itu diridhoi dalam Islam? Tidak. Perpecahan tidak diridhoi. Meskipun pasti terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang realita akhir zaman, bukan beliau menceritakan tentang ridho dalam syariat. Sehingga upaya yang kita lakukan adalah bagaimana mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada kebenaran. Sudahlah mas, tinggalkan saja. Kan Nabi SAW sudah bilang, umat Islam pasti berpecah belah. Percuma saja kamu mendakwai masyarakat untuk mengajak kepada persatuan. Percuma saja kamu mengajak ke masyarakat untuk kembali kepada tauhid dan sunnah. Karena mereka pasti akan berpecah belah. Ini kalimat yang gak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang realita akhir zaman dan tugas kita sebagai kaum muslimin yang sadar adalah bagaimana mengajak manusia untuk berbuat baik, mengajak manusia untuk kembali kepada persatuan meskipun perpecahan tidak bisa dihindari. Sebagaimana halnya riba. Debunya riba pasti dirasakan oleh semua orang. Jangan ini dijadikan sebagai alasan. Daripada kamu menghindari riba juga gak bakalan berhasil. Karena pasti kamu akan mendapatkan debunya riba. Berarti kalau seperti itu sekalian saja. Timbangannya cincang-cincing mending nyemplung. Daripada cuma kena sedikit lebih baik basah kuyup sekalian. Kalau seperti ini caranya berarti Anda menyerah dengan keburukan. Adanya keburukan di tengah masyarakat sebagai ujian yang dialami oleh para hamba Allah yang soleh di akhir zaman, sehingga mereka akan mendapatkan tambahan pahala karena perjuangan yang mereka lakukan untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan umat yang lain, masyarakat yang lain, agar mereka menghindari keburukan tersebut dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah dimakan Allah, realita adanya riba yang tersebar di masyarakat jangan dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan riba. Loh, kamu sendiri kan gak bisa meninggalkan riba. Buktinya kamu kena debunya riba. Apakah berarti kalau begitu mari kita melaksanakan acara riba bersama-sama? Tidak. Ini bukan dalil membenarkan transaksi riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang realita dan bukan bercerita tentang pembenaran terjadinya riba di tengah masyarakat. Saya pernah mendengarkan alasan semacam ini disampaikan oleh sebagian orang. Ketika dia bertahan dalam transaksi ribawi atau bertahan bekerja di lembaga ribawi. Kemudian pada saat dia mendapatkan masukan, sebaiknya Anda resign, silakan cari pekerjaan yang lain yang halal. Dia mengatakan, ya, kita mau mencari pekerjaan apa lagi? Mau bekerja apapun pasti terkena debunya riba. Sehingga percuma saja saya keluar dari sini, saya pindah ke pekerjaan yang lain, toh saya juga tetap melaksanakan atau mendapatkan transaksi riba, mendapatkan debunya riba. Berarti kalau kayak gitu sekalian saja saya nyemplung di sini biar basah kuyup. Kalau kayak gini caranya, berarti dia menyerah dalam keburukan. Tugas kita ketika kita mendapatkan informasi seperti ini adalah berusaha untuk berjuang, bertahan, menyelamatkan diri kita dan bagaimana menyelamatkan orang lain agar bisa terhindar dari yang namanya perbuatan yang haram yang itu terjadi di akhir zaman. Bukan malah dijadikan sebagai pembenar untuk melakukan tindakan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, besok di akhir zaman zina merebak di mana-mana. Apakah ini berarti dijadikan sebagai dalil bolehnya zina? Enggak ada satupun orang yang berakal yang bisa menjawab demikian. Pasti dia mengatakan yaitu realita hidup. Kita harus berusaha menghalangi masyarakat gimana caranya agar mereka tidak berzina. Meskipun merebaknya zina tidak bisa dihindari. Karena itu bagian dari tanda akhir zaman. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sudah banyak sekali kaum muslimin yang ikut kajian. Banyak sekali kajian sunnah tersebar di mana-mana. Dan juga banyak di antara mereka yang sudah mulai sadar akan bahaya riba, bahkan gerakan-gerakan anti riba menjamur di mana-mana. Bersamaan dengan menjamurnya gerakan anti riba, ternyata muncul juga menjamur fintech-fintech yang ingin memasarkan riba. Subhanallah, tiba-tiba mereka dompleng dari belakang. Terus muncul, dulu kita belum pernah mengenal istilah pinjol ya, pinjaman online. Baru muncul belakangan. Bersamaan dengan adanya banyak gerakan anti riba, kemudian semangat anti riba sudah mulai turun, pinjol mulai bermunculan. Subhanallah. Ini bagian dari apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya di akhir zaman yang namanya transaksi riba itu merebak di tengah masyarakat. Tayyib. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih sistematis dalam mengatasi permasalahan semacam ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan laknat bagi setiap orang yang melakukan transaksi riba, siapapun yang terlibat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang sangat ma'ruf, Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 5 orang karena riba. Yang makan riba, yang memberi makan riba, yang nyatet, dan 2 saksinya. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Berdasarkan hadis ini, kita bisa menyimpulkan, berarti siapapun yang terlibat dalam transaksi riba, hukumnya haram, dilarang. Karena itu perjuangan yang bisa kita lakukan adalah lepaskan diri Anda dari transaksi riba semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tayyib. Kemudian bedakan antara transaksi dengan konsekuensi transaksi. Bedakan antara akad dengan konsekuensi akad. Sebagai contoh, saya utang uang dari Mukidi senilai 50 juta. Kemudian Mukidi ngasih 50 juta. Selesai Mukidi ngasih utang 50 juta, dia minta, nanti kamu kalau melunasi, tolong dikasih 50 juta plus bunga 10%. Bayar 55 juta. Tayyib. Transaksi yang saya lakukan adalah transaksi utang piutang. Tapi di situ ada syarat dikasih kelebihan bunga 10%. Dan ini syarat yang batil. Maka ada akad, ada syarat akad, dan ada konsekuensi dari pelaksanaan akad. Kalau ini saya jalankan dan saya menyetujui, berarti saya utang 50 juta, saya menyetujui syarat yang batil ngasih bunga 10%, dan konsekuensinya saya harus bayar senilai 55 juta. Tayyib. Akad terjadi di awal waktu. Dan di situ ada syaratnya. Kemudian ada konsekuensi dari akad yang ini harus saya selesaikan di akhir waktu. Misalnya, akadnya terjadi di awal bulan Januari dan harus lunas di bulan Juli. Berarti akadnya di bulan Januari ini sudah terjadi. Lunasnya di bulan Juli, saya harus ngasih tambahan 5 juta. Pertanyaannya begini. Bagi yang sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan sementara akadnya sudah terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dilakukan oleh orang ini ketika utang harus dibedakan antara akadnya, menyetujui syarat akad, dan konsekuensi melaksanakan akad. Kalau perbuatan akadnya sudah berlalu kemarin, sehingga ketika ditanya, Pak, bisa enggak saya bertobat dari akadnya? Apa yang harus saya lakukan? Akad Bapak kan sudah terjadi kemarin. Pada waktu Bapak akad, Bapak melakukan transaksi yang di situ ada syarat batil. Ketika Anda setuju, berarti Anda sudah menyetujui syarat batil pada waktu akad di bulan Januari. Ya tinggal menuai dosanya saja. Terus gimana tobatnya? Mohon ampun kepada Allah karena sudah melakukan kesalahan di bulan Januari. Tayyib. Perjuangan selanjutnya adalah jangan laksanakan konsekuensi akad yang batil ini. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jangan bayar bunganya. Anda perjuangkan bagaimana caranya hanya bayar pokoknya saja, tapi tidak perlu bayar bunganya. Karena orang yang bayar bunga itu mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Bagi mereka yang sudah terlanjur pinjam online, kemudian dia mendapatkan bunga sekian, dia punya kewajiban karena akadnya utang. Utang itu wajib bayar nggak? Wajib bayar. Dia punya kewajiban untuk bayar nilai pokoknya saja. Berapa pokoknya yang kemarin kamu utang? 5 juta. Baik, senilai 5 juta itu yang wajib Anda serahkan. Kalau misalnya dia butuh biaya administrasi dan itu kewajiban dari nasabah, Anda bayarkan. Karena Anda sudah mendapatkan jasa dari orang lain. Selama biaya administrasi itu sesuai dengan biaya real. Misalnya butuh biaya administrasi sekian, 5.000 rupiah atau 3.000 rupiah, Anda bayarkan. Sementara bunganya 500.000 misalnya, tidak boleh Anda bayarkan. Karena nanti kalau Anda bayarkan, Anda melakukan dua kali kesalahan. Pertama, kesalahan waktu akad karena menyetujui akad yang batil. Yang kedua, kesalahan dalam melaksanakan konsekuensi akad. Anda membayar bunga dan itu pelaksanaan dari perjanjian yang batil. Makanya yang kedua ini hukumnya dilarang. Tidak boleh dilaksanakan dalam rangka untuk membatalkan syaratnya. Dalam rangka untuk membatalkan syaratnya. Karena itu perjuangan yang bisa dia lakukan adalah sampaikan kepada yang bersangkutan. Saya akan bayar nilai pokoknya. Sementara untuk bunganya saya tidak mau bayar. Nah yang jadi masalah adalah biasanya fintech seperti ini menggunakan senjata apa? Teror ya. Mereka adalah teroris online. Dihubungi bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, atau nomor-nomor penting yang ada di HP-nya. Kemudian seolah-olah yang bersangkutan adalah pelaku kriminal. Kalau dia sudah membayar pokoknya saja, maka posisi dia bebas. Dan jika masih diteror, berarti yang neror ini dolim. Sehingga posisi dia sebagai pihak yang didolimi. Orang ketika didolimi, dia punya senjata. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, wattaqu da'watal madlum. Waspadalah kalian terhadap doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda punya hak doa. Ini senjata yang luar biasa. Mau ditembakkan kemana doa ini? Ini peluru yang luar biasa. Mau Anda arahkan kemana doa ini? Sampaikan kepada yang bersangkutan. Saya didolimi. Nama saya dicemarkan. Nama baik saya disemarkan kepada orang lain. Saya dianggap kriminal. Saya dianggap orang yang jahat. Padahal saya sudah membayar nilai pokoknya. Bahkan administrasi kewajiban saya sudah saya penuhi. Kalau saya masih dicemarkan nama baiknya, berarti saya berada di pihak yang didolimi. Dan orang yang didolimi berhak untuk mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi. Di posisi ini sebenarnya dia punya hak sebagaimana Allah nyatakan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dzulim. Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan kalimat keburukan kecuali orang yang didolimi. Sehingga dia punya hak untuk mendoakan keburukan kepada yang bersangkutan. Kasih tawaran kepada mereka. Bapak mau saya doakan yang mana? Keluarganya hancur atau bisnisnya rusak atau yang mana? Karena saya didolimi dan saya punya hak untuk mendoakan keburukan kepada orang yang didolimi. Jadi tantangan dibalas dengan tantangan, teror dibalas dengan teror. Dan Muslim punya satu teror yang luar biasa, yaitu mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi. Praktek seperti ini pernah dijadikan sebagai solusi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang pernah didolimi oleh siapa? Tetangganya. Dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga yang lidahnya masya Allah nyeleket banget. Pokoknya kalau ngomong mesti saya sakit hati. Kata orang Jawa semoan, ya, suka nyemoi orang lain. Jadi dia kalau ngomong itu nggak celekit celekut. Pokoknya semuanya sedikit sakit hati. "Ya Rasulullah, saya minta solusi." Apa kata Nabi SAW? Ini teror, kalau dibalas pakai teror biasa enggak mempan. Makanya teror satu orang ini perlu dibalas dengan teror jama'i. Sehingga beliau sarankan kepada orang ini, silahkan kamu keluarkan semua barangmu, taruh di luar rumah. Kasur ditaruh di luar rumah, ya. Nanti kulkas ditaruh di luar rumah, TV-nya ditaruh di luar rumah. Ini sahabat gak punya kulkas, gak punya TV, ya. Tupperware-nya taruh dalam rumah, taruh di luar rumah. Beliau istirahat di luar rumah. Setiap orang yang lewat tanya, "Loh, kamu kenapa punya rumah kok gak ditempati? Kok malah bikin kemah di luar?" Nah, terus dia cerita, "Saya itu punya tetangga yang gampang nyeleket kalau ngomong, suka menyakiti hati saya." Orang lewatin langsung mengatakan, "Laknatullah alaihi." Datang orang yang kedua tanya lagi, "Laknatullah alaihi, laknatullah alaihi." Didengar sama orang ini. Akhirnya dia ketakutan. Subhanallah, banyak orang yang mendoakan keburukan untuk saya. Gara-gara perbuatan jahat yang saya lakukan. Akhirnya orang ini ketakutan, terus dia minta maaf. "Saya minta maaf kepada kamu. Sekarang saya berjanji tidak akan menyakiti lagi kamu. Silakan balik ke rumahmu. Saya berjanji tidak akan lagi melukai hatimu." Subhanallah. Ini contoh bagaimana cara yang sangat efektif untuk menahan kezaliman orang lain. Dengan cara hukuman sosial. Sehingga kita butuh kerjasama. Sebagaimana pula Nabi SAW juga melakukan hal yang sama. Ketika beliau menghadapi musuh yang susah untuk kemudian ditaklukkan hatinya. Maka beliau mendoakan keburukan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu berada di Mekah, beliau kan mengatakan, "Aula laka faula, thumma aula laka faula." Kamu akan mendapatkan hukuman, kamu akan mendapatkan hukuman. Jadi beliau tantang mereka orang-orang musyrikin. Kalau berani, kamu akan mendapatkan hukuman. Allah perintahkan ini dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu orang yang berani melarang 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika mau salat di Masjidil Haram? Ini ada di surat apa, Pak? Di surat? Surat apa? Surat Al-Alaq. Ada di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahukah kamu orang yang berani melarang 'abdan idza shalla, seorang hamba yang mau mengerjakan salat? Ayat ini bercerita tentang Abu Jahal. Dia punya tekad, kalau sampai saya melihat Muhammad, dia sudah melarang Nabi Muhammad SAW, jangan lagi salat di Masjidil Haram. Kamu Muhammad gak boleh lagi salat di Masjidil Haram. Kalau sampai saya melihat kamu salat di Masjidil Haram, nanti tak injak-injak lehermu. Itu ancamannya siapa? Abu Jahal. Lalu Allah nyatakan, "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa." Apa menurut kamu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang dia memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan? In kana 'alal huda aw amara bit taqwa, memerintahkan orang untuk bertakwa. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Sanad'u apa gimana ayatnya lanjutannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abu Jahal akan memanggil, sanad'u Nadiyah. Akan aku panggil Nadiyah." Yang dimaksud Nadiyah itu apa? "Nanti tak panggil teman-teman saya untuk bergabung bersama saya mencelakai kamu wahai Muhammad jika kamu berani untuk salat di Masjidil Haram." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Sanad'u Zabaniyah." Kalau berani seperti itu, panggil Zabaniyah. Siapa Zabaniyah? Malakul maut. Zabaniyah adalah malakul maut. Jadi tantangan, dibalas tantangan. Kalau kamu berani menyakiti saya, nanti tak panggil Zabaniyah. Kamu nantang saya nantang kamu. Nah, ini contoh bagaimana perang syaraf yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap musuhnya. Karena terkadang yang namanya kedzaliman perlu juga dibalas dengan tantangan. Orang didzalimi, tertindas, ketakutan, mentalnya jatuh, bahaya. Dia bisa jadi semakin tertindas. Tapi ketika dia didzalimi, dia lawan dengan mentalnya yang kuat dan ditantang dengan tantangan yang syar'i, itu diperbolehkan dalam syariat. Nabi SAW mendapatkan tantangan dari orang musyrik dan beliau balik menantang mereka. Sanad'u Zabaniyah. Kalla, kemudian Allah nyatakan di akhir ayat, la tuti'hu, enggak usah turuti kemauan mereka. Enggak usah turuti apa yang mereka larang. Dilarang sholat, terus kamu enggak sholat. Oh, kamu kalah kalau kayak gini. La tuti'hu, enggak usah turuti kemauan mereka. Wasjud waqtarib, tetap lakukan sujud dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka minta A, mereka melarang kamu melakukan B, dan seterusnya. Enggak usah digubris. Lanjutkan saja sebagaimana rencana yang kamu inginkan, dan jangan taati kemauan mereka. Ini contoh ketegangan perang syaraf antara kaum muslimin dengan orang kafir di masa silam. Artinya, yang namanya tantangan juga dibalas dengan tantangan. Tantangan dibiarkan, wah semakin semena-mena. Kedzaliman ketika dibiarkan dari masyarakat kepada masyarakat. Karena di tempat kita kan setiap warga mendapatkan perlindungan undang-undang. Tidak boleh ada warga yang menghakimi warga yang lain. Sehingga kalau ada warga yang ditantang oleh orang lain, mendapatkan ancaman dari orang lain, ini tindakan apa, Pak? Kriminal. Berhak untuk dilaporkan ke aparat. Makanya kalau kita mendapatkan tantangan seperti ini, sebenarnya kita juga punya hak untuk memberikan tantangan yang sama. Kamu mencemarkan nama baik saya, berani mencemarkan nama baik saya ke bos saya atau ke siapa, misalnya orang tua saya atau ke saudara-saudara saya punya satu doa. Saya didzalimi, tinggal Bapak minta yang mana. Mau didoakan keburukan A, keburukan B, C atau D, pilih. Kita memberikan tantangan kepada orang yang nantang. Ini yang diajarkan dalam Islam. Cuman Masya Allah ya, banyak di antara kita yang menilai bahasanya perbuatan seperti ini legal secara hukum. Sehingga kita kasihan ketika ada orang yang dikeluarkan dari tempat dia kerja, atau kemudian dia dikucilkan oleh kawan-kawannya, atau dikucilkan di keluarganya, gara-gara mereka mendapatkan teror seperti ini. Harusnya dilakukan kerjasama, ta'awun alal birri wa taqwa. Bantu saudaramu yang sedang dalam kondisi terjepit. Dia dalam kondisi membutuhkan bantuan orang lain. Dia sedang diteror oleh orang lain. Ada ta'awun alal birri wa taqwa. Balas teror dengan teror. Sehingga kalau ada orang yang memberikan ancaman keburukan kepada kita, maka kita memberikan ancaman keburukan yang sama. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Alaq dan juga pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW pada waktu beliau memberikan solusi bagi muslim yang didolimi oleh tetangganya. Ini salah satu di antara solusi yang bisa kita berikan. Saya sudah memberikan tulisan tentang masalah solusi bagi pinjol seperti ini. Jadi memang satu-satunya solusi adalah butuh kerjasama. Karena dia sendiri mencari jaringan kita, berarti kita juga butuh jaringan. Dia merusak jaringan kita, kita juga harus membenahi jaringan. Anda terus terang sampaikan kepada orang-orang dekat Anda, nomor yang penting di HP Anda sampaikan, saya punya pinjaman seperti ini atau terlibat pinjaman seperti ini, saya sudah lunasi pokoknya, bahkan kemarin sudah ditambahkan sebagian sehingga kewajiban saya sudah tidak ada. Kalau kita turuti kemauan dia, berarti kita menuruti untuk berbuat maksiat. Dia minta riba, kita ngasih. Kamu kan utangnya masih sekian, dan itu bunganya bertambah terus. Compound interest, bunga berbunga. Kalau ini gak dilunasi, gak ditutup, maka akan terus bertambah, ditagih terus. Kalau itu kita turuti, berarti kita menuruti orang yang ngajak untuk maksiat. Sehingga kita tidak boleh nuruti dia. Ngasih bunga di sini bukan perkara yang mubah. Ini termasuk di antara perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian bagi mereka yang belum terlibat dalam kegiatan semacam ini, maka berusahalah untuk bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin itu terbagi menjadi tiga kelompok. Dilihat dari nilai kemampuannya. Pertama, orang yang kaya. Sehingga dia menjadi muzaki. Yang kedua, orang yang tidak mampu. Sehingga dia menjadi mustahik zakat. Yang ketiga, pertengahan. Bukan muzaki, Kekayaannya belum cukup untuk mencapai nisab. Dan dia juga bukan mustahik, bukan orang miskin sehingga berhak mendapatkan zakat. Tayyib. Kalau manusia, kaum muslimin itu melaksanakan tugas sebagaimana posisinya. Muzaki menyerahkan zakat. Mustahik menerima zakat. Tayyib. Kira-kira di masyarakat, tiga jenis ini mana yang paling banyak? Muzaki, mustahik zakat, atau pertengahan antara muzaki dan mustahik? Mana yang paling banyak? Yang paling banyak? Hah? Pertengahan, ya. Saya tidak yakin mustahik zakat lebih banyak. Di zaman kita, insya Allah mustahik zakat itu tidak sebanyak di masa silam. Kalau di zaman kita mustahik zakat sudah mulai sedikit, ya. Sehingga kalau tugas ini dilaksanakan, insya Allah tidak ada istilahnya orang butuh utang untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Insya Allah tidak ada. Yang terjadi, kenapa orang itu utang? Kemungkinan yang pertama, karena dia masih kurang, merasa kurang dengan kebutuhan pribadinya. Kita kan punya prinsip, setiap hamba itu pasti punya jatah rezeki. Mungkin enggak jatah rezekinya itu datang dari utang. Mungkin tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang nanggung jatah rezekinya itu Allah, bukan orang lain, bukan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Sehingga orang itu punya kekayaan berapapun cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Cuman yang jadi masalah kalau sudah mengejar gaya hidup, nah di saat itulah dia harus butuh bantuan orang lain dengan akad utang. Wallahu ta'ala alam. Demikian mukadimah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang pertama. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.